Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani wa'azakumullahi jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, atas nikmat-nikmat dan karunia dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Terkhusus kita bersyukur di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izinnya, masih memperkenankan kita untuk bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan seputar masalah fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kita masih membahas seputar Kitabul Hajj. Masalah Kitabul Hajj, yaitu rukun-rukun atau hukum-hukum yang terkait dengan haji dan umroh. Pada pertemuan terakhir, kita telah bacakan sebagian dari sunnah-sunnah ihram. Telah kita sebutkan beberapa dari sunnah-sunnah ihram. Di antaranya adalah mandi ya, sebelum seorang itu umroh atau haji. Itu juga memakai minyak wangi sebelum dia ihram. Begitu juga disunahkan untuk dia memakai dua pakaian yang berwarna putih. Ini yang afdol. Kalau tidak ada maka boleh pakaian yang lain. Naam, dengan syarat tidak berjahit. Ya, bagi seorang laki-laki. Kemudian sunnah dari ihram berikutnya adalah naam, taklimul adhafir wa akhdu syi'ril anah wal ibti wa kusus syarib wa ma yulmazu wa ma yulzamu akhduhu, yaitu menghilangkan naam atau memotong kuku, mencabut ya bulu ketiak, dan memotong atau membersihkan naam bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Gitu juga memangkas kumis dan apa yang diperintahkan untuk diambil. Dan ini diperintahkan, disunahkan, dilakukan sebelum ihram. Adapun apabila seorang telah ihram, maka tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah tawaful qudum lil mufarrid ya wal qarin. Tawaf qudum ya, tawaf bagi seorang yang datang ya ke Mekah bagi haji ifrad dan qarin. Kalau bagi haji tamattu maka tidak perlu tawaf karena sudah umroh. Dan sunnah ihram berikutnya adalah ar-ramal fi thalathatil ashwat al-ula min tawafil qudum, yaitu ar-ramal berlari atau berjalan ya, berjalan agak cepat pada tiga putaran yang pertama pada tawaf qudum. Naam, kalau memungkinkan. Kemudian yang kelima adalah al-ittiba fi tawafil qudum. Ya, apa ittiba? Telah kita sebutkan kemarin, yaitu membuka ya, naam, bagian pundak kanan, kemudian meletakkan naam kain ihram tersebut di bawah ketiaknya dan ujungnya itu diletakkan di bagian kiri. Ya, sebagaimana yang ma'ruf yang kita lihat. Naam, ini namanya ittiba. Dan juga telah kita sebutkan sebelumnya beberapa sunnah yang lain dari sunnah-sunnah tawaf. Di antaranya adalah disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Begitu juga berzikir tatkala melihat Hajar Aswad dengan bismillah Allahu Akbar. Begitu juga disunnahkan untuk mengusaf ya rukun Yamani. Nah, dan yang lainnya dari sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan dari sunnah tawaf. Dan yang ke 6 sekarang dari sunnah-sunnah fitrah adalah al-mabitu di Mina Lailata Arafah, bermalam di Mina pada malam Arafah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Ini sunnah kita tanggal 8 itu menuju Mina dan bermalam di Mina, besoknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Itu sunnah untuk kita bermalam, ya. Oleh sebab itu banyak juga di antara kaum muslimin mereka tidak melaksanakan sunnah ini. Naam, tetap sah hajinya. Naam. Karena ini hukumnya sunnah. Ya, boleh seorang langsung ke Arafah ya tanggal 9. Karena bermalam di Mina naam tanggal 8 ya. Naam, atau malam Arafah ya, itu sunnah. Kemudian yang ketujuh dari sunnah-sunnah ihram adalah at-talbiyah. Ini lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini lafaz talbiyah dan seterusnya. Min hinil ihram ila ramyi jamratil aqabah. Ya, bagi seorang yang haji disunnahkan bertalbiyah, banyak membaca lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, itu dimulai semenjak ihram. Ya, semenjak ihram, semenjak permulaan haji sampai dia melempar jumratul aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jumratul aqabah ini dilempar tanggal 10 Dzulhijjah. Hanya satu yang dilempar. Kalau tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13 yang dilempar adalah tiga-tiganya. Ya. Naam, tiga-tiganya. Kalau tanggal 10 hanya satu, yaitu jumratul aqabah. Nah, di sinilah lafaz talbiyah dihentikan. Naam, ini bagi seorang yang haji. Kemudian yang kedelapan di antara sunnah-sunnah ihram adalah al-jam'u bainal maghribi wal isya'i bi Muzdalifah taqdiman. Menjamak sholat maghrib dan isya di daerah Muzdalifah dengan jamak takdim kalau memungkinkan. Karena pada praktiknya, karena saking banyaknya jemaah haji itu, kadang sampai di Muzdalifah itu sudah masuk waktu isya. Ya, saking banyaknya jemaah haji menuju Muzdalifah, ya perjalanan ya sangat lambat karena rapatnya jemaah itu, terkadang sampai di Muzdalifah itu sudah waktu isya. Jadi diperbolehkan menjamak dengan jamak takhir. Ya. Tapi kalau misalnya sampai di Muzdalifah masih waktu maghrib, maka disunnahkan menjamaknya dengan jamak takdim. Nah, setelah ini dari Arafah, ya, tanggal 9 Arafah, setelah itu terbenam matahari, maka keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Nah, di Muzdalifah inilah kita mengerjakan sholat. Naam, di jama' antara maghrib dan isya. Jadi boleh di jama' takdim, ini yang afdol kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka jama' takhir. Yang kesembilan di antara sunnah-sunnah ihram adalah al-wukufu bi Muzdalifah indal masyaril haram. Naam, yang kesembilan adalah wukuf. Berdiam diri di Muzdalifah, yaitu di tempat Masy'aril Haram. Ada tempatnya namanya Al-Masy'aril Haram kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa, di mana saja boleh selama itu Muzdalifah. Ya. selama itu daerah Muzdalifah boleh kita berdiam diri di situ, ya, istirahat di Muzdalifah pada naam tanggal 9, besoknya itu tanggal 10 setelah dari Arafah, beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Minal fajri ila syuruki intayassara, dia berdiam diri di Muzdalifah itu dari fajar ya sampai syuruk, ya sampai syuruk, maksudnya waktu duha apabila memungkinkan, ya diperbolehkan juga. Naam, ya, menurut pendapat sebagian para ulama, seorang yang keluar dari Muzdalifah pertengahan malam bagi yang memiliki rukhsah, seperti orang yang sakit, ya dari kalangan orang yang sakit, begitu juga dari kalangan wanita atau orang yang sudah tua, boleh dia keluar dari Muzdalifah, tidak harus sampai setelah subuh, ya boleh di pertengahan malam dia sudah naam beranjak dari ya Muzdalifah menuju ke Mina dalam rangka melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10. Kemudian wa illa fa Muzdalifatu kulluha mauqif, kalau dia tidak bisa wukuf di Masy'aril Haram, maka Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf, tempat tinggal ya sementara, ya kalau misalnya bisa dia di Masy'aril Haram, tapi kalau tidak bisa di mana saja selama itu wilayah Muzdalifah. Jadi ini di antara sunnah-sunnah ihram. Sebenarnya masih banyak lagi yang disebutkan sini, beberapa sunnah yang paling penting saja. Masih banyak lagi di sana sunnah-sunnah ihram. Sekarang kita masuki bab yang ketiga. Al-babu tsalits fil mahdzurati wal fidyati wal hadiy. Bab yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang larangan-larangan selama ihram. Wal fidyah, dan membayar fidyah, denda apabila melanggar dari larangan-larangan ini. Ada juga yang bisa membatalkan haji seorang. Ya. Contoh misalnya dia berjima dengan istrinya. Ya. Naam. Wal hadi, dan menyembelih. Ya, jadi di sini akan dibahas tiga poin, tiga masalah. Yang pertama adalah larangan-larangan ihram. Selama ihram itu ada beberapa larangan-larangan yang enggak boleh dilakukan. Naam, walaupun itu di luar ihram boleh. Ya, di luar ihram juga boleh dilakukan. Contoh misalnya selama ihram seorang tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini selama ihram saja tidak diperbolehkan. Kalau dia ada ihram boleh dia pakai jubah. Ya, boleh dia pakai sirwal. Ada juga larangan ihram itu tidak boleh bagi laki-laki memakai penutup kepala yang melekat. Kalau payung tidak mengapa. Ini selama ihram, di luar ihram boleh. Boleh seorang pakai peci, imamah. Nah. Jadi yang dibahas di sini adalah larangan-larangan ihram, larangan-larangan selama ihram. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa masail, beberapa poin yang akan dibahas. Al masalatul ula, masalah yang pertama adalah fi mahdzuratil ihram, tentang larangan-larangan selama seorang itu ihram. Dan larangan-larangan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan ya khusus selama ihram. Ma ihram. Hanya saja di sana ada beberapa hal di luar ihram juga enggak boleh dilakukan di tanah haram. Ada yang namanya larangan secara umum. Baik pada saat ihram lebih ditekankan lagi ataupun di luar ihram ada sebagian larangan yang tetap tidak diperbolehkan dilakukan. Ya, contohnya adalah naam mencabut atau merusak tanaman-tanaman yang tumbuh alami, selama dia tidak mengganggu. Ya, kalau dia mengganggu boleh, misalnya menghalangi jalan, roboh misalnya, ya boleh dihilangkan karena gangguannya. Naam, tidak boleh juga berburu. Ya, ini tidak di dalam ihram dan di luar ihram tidak boleh, tapi ini tidak banyak, hanya sebagian. Adapun larangan-larangan ihram yang lain dilakukan, seperti tadi yang telah kita contohkan. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini ketika ihram saja. Tidak boleh memakai peci, kolansua. Ya. Tidak boleh memakai khuf bagi seorang laki-laki yang menutupi mata kakinya. Ini ketika ihram saja. Tidak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh berjima antara suami dan istri. Ini selama ihram saja. Di luar ihram boleh dilakukan. Naam. Jadi yang akan dibahas ini adalah larangan ihram secara khusus. Wahia ma yumtana'u 'alal muhrim fi'luhu syar'an. Yang dimaksud dengan larangan-larangan ihram adalah yaitu hal-hal yang dilarang bagi seorang yang melakukan ihram, ya, untuk dilakukan secara syar'i. Wahia tis'ah, yaitu sebanyak 5 larangan. Jadi larangan-larangan ihram itu ada 9 poin, ya. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Yang pertama lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit. Nah, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit. Wahwal mufassalu ala qadril badani awil udwi minas sarawil wasiyabi wa ghairihima illa liman lam yajid izaran fayajuzu lahu lubsus sarawil. Yang pertama adalah larangan memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang sudah diukur sesuai dengan ukuran badan atau bagian tubuh manusia, dari celana, sirwal, dari pakaian dan yang lainnya seperti jubah. Ini yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit. Jadi pakaian yang berjahit itu adalah pakaian yang membentuk tubuh. Ya, ini dilarang dipakai, tapi ini khusus bagi laki-laki. Disebutkan di sini kelanjutannya wahadal mahdur khasun birrijal. Dan larangan ini khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak. Perempuan boleh memakai jubah. Ya. Boleh memakai pakaian muslimah. Naam, bahkan semua anggota tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan yang wajib ditutupi. Naam. Jadi tidak diperbolehkan seorang ihram bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pakaian berjahit adalah pakaian yang membentuk tubuh. Ya, karena kalau dipahami pakaian yang berjahit itu pakaian yang dijahit, kain ihram itu dijahit. Ya kan? Untuk melihat kan kain ihram, ada sebagian yang sholat itu kadang bawa kain ihram kan. Nah, itu dijahit dia. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, bukan secara bahasa seperti itu, bukan. Maksud pakaian berjahit ini adalah istilah bagi pakaiannya yang membentuk tubuh. Ya. Ketika ihram tidak boleh antum ihram dari Indonesia pakai jubah. Ya. Pakai koko misalnya. Ya kan? Ya, pakai peci. Nah, enggak boleh. Enggak boleh memakai pakaian berjahit. Naam. Kecuali seorang yang tidak mendapati izar. Ya. Yaitu kain yang di bawah, maka boleh baginya memakai sirwal. Ini darurat. Amal mar'atu fatul basu, amal mar'atu fatal basu masya'at minasyabi illan niqabah wal kufazaini kama sayati. Adapun perempuan maka dia memakai sesuai dengan apa yang ia kehendaki dari pakaian secara umum, kecuali niqab, ya, sejenis cadar yang menutupi wajah. Kumasalnya tidak boleh, ya, harus dibuka. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan kalau di sana banyak ajnabi, ya, bukan mahram, khawatir fitnah, boleh ditutup dengan kerudungnya. Nah, wal kufazain, juga seorang wanita tidak boleh memakai dua kaos tangan. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, dilarangnya seorang memakai pakaian yang berjahit adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah bersabda, la yalbasul muhrim al-qamisah walal imamah walal burnus wala sarawil wala thauban massahu warsun wala za'faron wala khuffain illa an la yajida na'lain falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasul muhrim al-qamis, tidak boleh seorang yang ihram itu memakai komis, gamis, ya, kemeja atau yang semisalnya, jubah, walal imamah, dan juga imamah, menutup kepala, ilahnya karena dia menutup kepala, melekat, dan yang sejenis dengan ini, kolan suah, peci, wal burnus, ini juga sama, burnus ini adalah jubah yang ada penutup kepalanya. Paham teman-teman ya? Biasanya ada jubah itu di belakangnya ada penutup kepala. Itu namanya burnus. Ini enggak boleh dipakai. Ya. Wala sarawil. Dan juga tidak boleh memakai sirwal, celana. Ini ilahnya karena berjahit. Wala thauban masuhu warsun wala za'faron. Dan juga tidak boleh memakai pakaian yang itu terkena, ya, minyak wangi, wars dan za'faron. Dari sini juga diambil faedah, tidak diperbolehkan memakai minyak wangi bagi seorang yang ihram, ya, baik ihram umrah ataupun haji. Walal khuffain, dan juga tidak boleh bagi seorang yang ihram, baik laki-laki maupun perempuan, itu memakai khuf. Istilah khuf mungkin pernah antum bahas atau pernah dengar, ya, khuf, syarat khuf, ya, itu banyak syaratnya. Yang paling harus antum ketahui, syarat khuf itu syaratnya harus menutupi mata kaki, itu baru dikatakan khuf, ya, dia harus menutupi mata kaki, ini syarat mutlaknya. Jadi kalau ada sepatu tidak menutupi mata kaki, bukan khuf namanya. Ada kan sepatu tidak menutupi mata kaki, dalam istilah bahasa Arab bukan khuf itu, ya, bukan khuf. Jadi khuf itu harus menutupi mata kaki, apakah bentuknya sepatu atau kaos kaki, ya, naam, ini khuf, dan harus menutupi semua dari ujung kaki sampai mata kaki. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau sepatunya robek, kaos kakinya robek, kelihatan ininya, kulitnya, apakah masih dikatakan khuf, ya? Apakah masih dikatakan khuf, ya? Kayak kaos kaki, ternyata kaos kakinya kelihatan ibu jarinya, nongol, apakah masih dikatakan khuf? Ini khilaf. Yang sahih tetap dikatakan khuf, karena dahulu disebutkan oleh sebagian para ulama, khuf-khuf para sahabat itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang bagus, ada yang robek. Itu tidak dipermasalahkan. Jadi maksud dengan khuf ini, syaratnya dia harus menutupi mata kaki. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya antum lagi haji atau umroh, pakai sepatu tidak menutupi mata kaki, maka boleh. Karena apa? Bukan khuf. Ya kan? Itulah nanti hati-hati antum. Kalau misalnya beli sendal, ternyata sendalnya menutupi mata kaki. Berarti itu apa? Khuf. Ya, jadi cari sendal itu yang tidak menutupi mata kaki. Khawatir nanti dia termasuk khuf. Naam. Jadi bagi seorang yang ihram tidak boleh memakai khuf. Kecuali dikecualikan sini illa an la yajida na'lain fal yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Kecuali ya, jika seorang itu tidak mendapatkan sendal, maka hendaklah dia memotong ya sepatu itu sampai di bawah mata kaki. Nah, ininya caranya. Kalau misalnya sendal tidak ada, antum dapatkan cuman sepatu, maka caranya untuk naam terhindar dari larangan khuf ini, antum potong ya sepatu itu, antum potong sampai naam tidak menutupi mata kaki, maka hilanglah dia naam ya penamaan dari khuf. Ah, misalnya ya, apa yang dimaksud dengan khuf yang dilarang tatkala dipakai ketika ihram. Naam, jadi ini dalilnya. Ini dalil larangan seorang memakai pakaian berjahit, dan juga ini sebagai dalil yang lain, tidak boleh memakai penutup kepala yang melekat dengan badan. Juga dalil juga hadis ini sebagai dalil tidak boleh memakai minyak wangi. Ya, dan juga hadis ini sebagai dalil ya, tidak boleh apa? Memakai khuf, ya. Jadi banyak hadis ini naam sebagai hukum. Kemudian yang kedua, naam, larangan ihram adalah istimalut tib. Ya, istimalut tibi fi badanihi wa thiyabihi. Menggunakan minyak wangi, baik digunakan untuk badannya atau pakaiannya. Ya. Naam, di antara naam larangannya adalah hadis tadi. Ya, hadis tadi yang menyebutkan bahwasanya dilarang kita memakai minyak wangi. Kemudian minyak wangi tersebut dioleskan ke badan kita atau di kain ihram. Ya. Naam, wa kadzalika ta'ammadah naam syammuhu. Begitu juga dilarang ya ta'ammada syammahu. Ya, seorang sengaja menciumnya. Mencium minyak wangi ini dilarang. Ya. Wa yajuzu lahu syamma ma lahu raihatun syamma ma lahu raihatan tabibatan thayyibatan min nabatil ardh. Hanya saja dibolehkan bagi seorang itu untuk mencium tumbuh-tumbuhan yang memiliki harum yang baik dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Ya. Bunga mawar misalnya dicium tidak apa-apa. Yang dilarang itu minyak wangi yang sudah diolah, sudah jadi minyak wangi. Kemudian walahul iktihalu bimala tiba bihi. Dan juga dibolehkan bagi seorang yang ihram itu pakai celak yang tidak memiliki ya wangi-wangian atau tidak terkandung wangi-wangian padanya. Boleh dia pakai celak. Naam. Adapun dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Ya, pada permasalahan yang pertama. Kemudian yang ketiga, larangan ihram berikutnya adalah izalatu sya'ri wa zufri zakaran kana au unta. Ya. Larangan ketiga adalah dilarang menghilangkan rambut atau mencukur rambut dan ya memotong kuku. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau sudah tahalul boleh dia memotongnya, menggundulnya. Tapi selama sama belum tahalul, selama ihram, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya. Adapun dalilnya adalah surat Al-Baqarah ya ayat 196. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal haddi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal haddu mahillah faman kana minkum maridon aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memotong ru'usakum. Ru'us di sini maksudnya rambut, bukan kepala ya. Enggak mungkin kepala antum dipotong. Jangan kalian memotong kepala-kepala kalian. Nah, enggak boleh bunuh diri. Nah, ru'us di sini bukan kepala tapi rambut maksudnya. Dan janganlah kalian memotong rambut-rambut kalian. Ya. Naam, hatta yablugha al-hadyu mahillah. Ya, sampai atau sebelum kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridon aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa yang sakit atau di kepalanya itu ada gangguan, ya, kutu atau semisalnya, nanti akan ada kisah tentang hal ini. Ada sahabat harus dia terpaksa memotong rambutnya karena saking banyak kutu sampai kutunya itu ke mukanya. Ya, pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat terpaksa dia memotong rambutnya saking banyaknya kutu sampai kutunya itu jalan di muka. Ya. Naam. Terpaksa dia memotong rambutnya. Ya. Maka dendahnya adalah, ya, membayar fidyah. Kalau dia harus mengharuskan dia harus memotong rambutnya, dia potong, tapi ada dendahnya. Ya, bisa membayar fidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau aunusuk atau berkurban. Ya. Naam. Adapun dalil berikutnya sebagaimana kita singgung tadi, ya. Naam, adalah kisah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Ya. Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan ka nabi adza mir ra'si. Ka nabi adza mir ra'si. Fahumiltu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dulu. Ka nabi adza mir ra'si fahumiltu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mendapatkan gangguan di kepalaku. Kemudian aku dibawa, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kumalu yatanasaru ala wajhi. Dalam keadaan kumal, kumal itu kutu. Kutu-kutu itu berterbaran di wajahku. Banyak sekali. Ya. Naam, kalau mondok ini biasa. Kalau kita mondok ini biasa kutuan, ketombehan, sabar aja. Ya, begitu juga di banat, santriwati, ya. Naam. Ya, kita harus bersabar. Ya. Kalau misalnya di rumah enggak kutuan terus asrama, ya, ikut di asrama jadi kutuan, enggak mau mondok, ya, jangan yang seperti ini, ya kan? Naam. Ya. Itu hal biasa. Ya, hal biasa. Ya, kita harus naam berlapang dada, bersabar atasnya. Namanya menuntut ilmu itu perlu perjuangan. Kadang kena kutu, kadang kena gatel, ya kan? Naam. Ini ujian-ujian orang mondok. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau belum kena penyakit gatal belum mondok katanya. Ya, ini menurut sebagian orang. Ya, enggak mesti juga. Ya, yang penting antum jaga kebersihan. Faqala ma kuntu ara annal juhda qad balagha minka. Melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terkejut, ya. Tidak kusangka begitu sangat parah apa yang telah menimpamu. Ya, kemudian ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ara atajidu syatan. Ya, kemudian ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki seekor kambing? Naam. Ya, jadi ini fidyahnya. Ya, kalau mengharuskan dia motong rambut, maka di antara fidyahnya apa? Naam, berkurban dengan seekor kambing. Boleh juga dia berpuasa atau bersedekah. Qultu, kukatakan, lah. Fanazalat hadhil ayah. Ya, tidak ada, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat di atas tadi yang kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 196 ini sebab musababnya. Ya. Allahu taala alam bisawab. Kemudian yang dijadikan rukhsah juga, dan ini tidak ada damnya, tidak ada dendahnya, kalau sekedar menggaruk. Sekedar menggaruk, kemudian qadarullah hasil garukan kita itu naam menyebabkan di antara rambut kita rontok, maka hal ini dimaafkan. Karena ini bukan mencukur dengan sengaja. Kita garuk-garuk kepala misalnya kan, terutama ketombean misalnya. Ya, apalagi kalau musim haji. Kadang panas ya. Gatel, harus garuk-garuk kepala, qadarullah jatuh rambut kita. Maka hal ini dimaafkan. Di antara dalilnya adalah kisah ya, atau hadis Aisyah. Naam, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta ya. Dari naam, dari Imam Malik, dari ibunya. Naam, Alaqamah, ia berkata, sami'tu Aisyatah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'alu anil muhrim. Ya. Naam, dia bertanya terhadap seorang yang ihram. Ayahukku jasadahu, apakah boleh dia menggaruk jasadnya kalau gatal? Kata Aisyah radhiyallahu anha, naam. Fal yahkukhu wal yasdud. Maka garuklah dengan keras. Ya, walaupun dengan itu apa menyebabkan ya, naam, rambut kita jatuh, maka ini dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu ya, karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.